Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah telah memberikan kita segala petunjuknya, rahmatnya, sehingga dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini, alhamdulillah, Allah masih memberikan rezeki kepada kita untuk beramal. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kekuatan kepada kita. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita juga masih membahas surat At-Taubah ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'rami man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir. Alaihim da'iratus saw. Wallahu sami'un alim. Artinya, di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian, dan dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini adalah sebagai contoh apabila datang kepada mereka seorang dai dan berkata mengenai Islam. Salah seorang dari Badui atau Arab Badui ini mengakui secara lahiriah bahwa dia mengikuti Islam. Kemudian jika diketahui bahwa dalam Islam ada zakat, maka dia memberikan kepada petugas zakat sebagian hartanya yang telah ditetapkan, dan menganggap apa yang diberikan itu sebagai hutang. Dia memberi atau yang memberikan zakat itu tadi, tapi dengan penuh rasa keterpaksaan. Inilah yang tidak boleh kita tak ikhlas ini kan. Iya. Makanya di bulan Ramadan kan begitu juga, Ustaz. Iya, benar. Harusnya kita memberi itu bukan karena kita diberi orang. Kan kadang-kadang tukar-tukar kue ini saat pagi bulan Ramadan. Iya. Karena dikasih orang kue, dia lihat habis itu kalau kosong enggak enak pula dikasih, tapi dipikir, "Mak, dia cuma ngasih goreng pisang, aku ngasihnya bolu. Enggak imbang ini," katanya, ya kan? Karena apa? Terpaksa dia harus ngisi kue tadi. Gimana Ustaz Fajrul ini? Memang kalau kita melihat seperti itu, Ustaz, maka kita harus tekankan di sini. Zakat itu atas dasar Allah yang memerintahkan, kan? Iya, begitu. Kalau zakat ya. Kalau misalnya pemberian-pemberian. Pemberian kan tadi juga begitu, Ustaz. Iya kan? Ya. Bukan kita memberi itu karena orang yang memberi. Iya. Nah, ini niat baiknya itu hanya sebatas itu saja, walaupun itu baik ya. Iya. Tapi yang namanya niat baik itu, yang paling afdal itu adalah ketika kita canangkan di dalam hati kita ini untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kajian kita kemarin. Iya, seperti kajian kita kemarin. Jadi betul itu kata Ustaz Fajrul. Jadi memberi itu bukan harus berimbang. Orang ngasih 10.000, ngasih 10.000, bukan begitu. Kali-kaliannya itu ada unsur keterpaksaan. Tapi lihatlah kondisinya, mungkin tetangga kita mampunya cuma membeli goreng pisang, dan kita bisa mampu memberi bolu misalnya. Kenapa kita harus juga memberi hal yang senilai? Lebih baik kita berikan, tidak masalah, Ustaz Fajrul, kan? Karena kita tadi mencari ridho Allah, bukan ridhonya tetangga kita. Atau kalau misalnya memang tidak ada sama sekali, gak usah dipaksa. Apalah yang bisa kuberi, ya, dia sudah beri. Kalau memang tidak ada, ya sudah, kasih aja piring kosong. Boleh gak kasih piring kosong, Ustaz Fajrul? Iya, nggak ada aturannya dalam Islam. Nggak ada aturan dalam Islam, ya kan? Mungkin saat ini nggak ada, nggak usah dipaksakan. Lain kali ada, berikan, kan begitu. Kalau katanya piring itu tidak boleh dicuci, Ustaz Fajrul, gimana? Kalau memberi nggak boleh dicuci piring, betul nggak itu? Iya, dalam Islam kalau kita kan diajarkan thaharah, Ustaz. Iya. Jadi lebih kasih, bagus piring itu misalnya kasih kolak. Yeah. Kita cuci piringnya atau enggak? Katanya jangan dicuci piringnya, Bu, katanya. Gimana itu? Kajiannya atas dasar apa dulu, kan begitu? Kalau Islam mengajarkan, ya harus kita bersihkan dulu lah. Supaya apa? Supaya pahalanya tidak terhapus gitu. Saya rasa supaya bersih, sehat, kan gitu, Ustaz. Permasalahan pahala terhapus itu bukan karena cuci piring, saya rasa. Bukan, karena kebencian. karena kebencian. Artinya karena begini, ikhlas ya. Kalau saya memberi pun, tapi kalau hati saya itu tetap membenci, itu kan berarti kan sama sekali saya tidak akan pernah nanti mendapat dan mengetahui hikmah yang Allah akan berikan kepada kita, iya, kan begitu. Jadi inilah yang perlu kita tekankan di dalam bulan Ramadan ini. Iya. Sifat buruk sangka kita atau dengki dan yang lainnya, iya, itu jangan jangan sampai ibadah kita khusyuk tapi sifat dengki, sifat yang buruk sangka itu terus berjalan. Iya, kadang-kadang ada orang berpikir, Ustaz Fajrul, ah, dia memberi ini ada maunya ini katanya, ya kan, atau dia memberi ini memeracuni aku ini. Saya rasa sifat-sifat buruk sangka itu perlu dihapuskan juga, Ustaz Fajrul, ya. Iya. Dengan diantaranya dengan sering memberi, malah kalau ada orang yang menghina kita, kita beri lebih banyak lagi, ya kan, seperti iya. Hasan Al-Basri itu. Sekarang ada pertanyaan, Ustaz. Iya. Kalau dikatakan Arab itu, apakah memang dia itu orang Arab saja, Ustaz? Ya, tentu saja maksudnya, ya, maksudnya ini awalnya ini Badawi. Iya. Tapi sebenarnya ini berlaku umum bagi orang yang berpindah-pindah, bagi nomaden, atau mungkin bagi penduduk kampung yang kesukuannya lebih kuat daripada agamanya. Kita masih menemukan di Sumatera Utara masyarakat yang begitu, Ustaz Fajrul. Kalau masalah meninggal, agama apapun dia, maka tradisi agama itu nomor satu harus ditegakkan. Iya. Kemudian dalam menegakkan agama itu, tradisi itu terkadang agama dilupakan. Ada orang Muslim ya, karena memang tradisinya harus sama-sama makan babi misalnya, dia pun makan babi karena memang hari ini meninggal, kemudian harus minum arak walaupun di bulan hari raya Idul Fitri sebagai kesyukurannya diminum arak, dia pun harus minum arak. Kita menemukan tradisi-tradisi ini terjadi di Sumatera Utara, di Lampung, bahkan kita menemukan bagaimana orang meninggal di hari raya karena mengikuti tradisi yang diantara tradisinya adalah minum arak yang dibuat di kampung itu, rupanya alkoholnya lebih tinggi atau zat racunnya lebih tinggi sehingga orang mati masal pada waktu hari raya karena mengikuti tradisi tadi. Ini adalah bentuk-bentuk masyarakat nomaden yang disebut di sini, dia lebih loyal terhadap kepala sukunya, adat istiadatnya, daripada loyal kepada Allah dan Rasulnya serta agama yang dia anut itu tadi. Inilah mungkin ayat ini mengecam hal tersebut. Dia boleh mengorbankan apapun untuk adat suku adat, tetapi dia enggan sekali untuk mengeluarkan zakat dan itu diwajibkan oleh agama yang dia anut. Karena kalau kita lihat definisinya, kalau A'arabi itu kalau jamaknya A'arib. Nah, kan kira-kira begitu, Ustaz. Bangsa Arab. A'arib. Bukan bangsa Arab. Kalau bangsa Arab itu Arab. Arab. Iya. Arabun al-Arab. Artinya apa? Pengertian dalam buku ini yang kita kaji saat ini, ketika orang mengatakan Arab itu maksudnya adalah keturunan dari Nabi Ismail. Artinya Arba, mereka itu tumbuh kembang dari Arab yang tempatnya adalah namanya Tihamah. Iya, Tihamah. Tihamah inilah yang mereka yang di mereka nisbahkan, yang mereka nama mereka itu yang mereka kuatkan. Maka sehingga ketika di orang-orang Quraisy di Mekah sana dikatakan dengan orang Arab karena mereka itu sudah menyebar di segala penjuru jazirah tersebut. Jadi ketika kita mengatakan Muhajirin dan Ansar itu adalah Arab, bukan Arabi. Iya. Jadi kan di sini kan nampak perbedaannya, Ustaz. Iya, benar. Ketika dikatakan Arabi itu adalah ketika orang itu memang betul-betul berseberangan dengan syariat Allah dan dan Rasul. Kalau saya lihat begini, Ustaz Fajrul. Jadi ada Arab, ada A'rab. Dan itu berlaku di Jazirah Arab pertamanya. Yeah. Tapi juga itu akhirnya berlaku di seluruh dunia. Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya dia menemukan ada tipe-tipe orang yang tinggal di kota dan orang-orang yang tinggal di desa. Orang yang di kota itu lebih mudah menyesuaikan diri, sementara orang yang di desa itu adalah orang-orang yang bersifat fanatik. Itu diambil dari ayat suci Al-Quran yang sedang kita kaji ini. Artinya, masyarakat kota itu lebih berwawasan, maka disebutkan dengan peradaban. Peradaban karena apa? Karena memang seharusnya masyarakat kota itu bisa lebih beradab. Sementara penduduk kampung lebih tidak beradab, karena apa? Karena dia mengedepankan fanatisme. Fanatisme suku, fanatisme yang sempit. Maka kita sering menemukan ada orang yang mau melakukan perusakan, karena yang dipancing itu, yang dipatik itu adalah fanatismenya. Tentu saja di sini Allah menegaskan bahwa orang-orang Arab yang seperti ini tidak saja berlaku di Arab Saudi, tapi di negara manapun, supaya belajarlah supaya dia menjadi manusia yang beradab. Maka di sini kalau ayat sebelumnya dimulai dengan wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, di sini Allah mengatakan wallahu samiun alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa bedanya? Karena di sini ada ucapan yang dilontarkan oleh orang Badawi tadi. Apa yang dibilangnya? Aku kusedekahkan ini, tapi ingat katanya, aku kuzakatkan ini, bukan aku rela ya. Ambil kaulah barang itu, mudah-mudahan busung perut kau, kan kayak gitu ada orang ya kan. Iya. Dia mengeluarkan zakat, infak, sedekah, tapi niatnya itu buruk. Keluarkan zakat ini, kuberi ini untukmu, tapi mudah-mudahan kamu dilaknat Allah dengan memberi, kuberikan ini. Nah, itu didengar oleh Allah. Wallahu sami, Maha mendengar. Niat burukmu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kemudian Allah pun tidak saja sami, tapi yang alim. Karena apa? Karena ada orang yang sampai melontarkannya dengan lisan, tapi ada juga yang dalam hati dia gendumel dalam hati. Kenapalah Islam ini taunya cuman meminta saja, minta sedekah, minta infak, minta zakat. Lihat ini ha, kalau sudah mau dekat lebaran nanti, fakir miskin sudah antri di depan rumahku. Masa orang Islam begitu miskin? Alhamdulillah, dia tidak berpikir alhamdulillah saya kaya karena Islam juga, ya kan? Dia taunya yang miskin Islam, dia yang kaya ini statusnya Islam atau bukan, Ustaz Fajrul? Seharusnya dia bersyukur, alhamdulillah saya sebagai muslim Allah berikan kelebihan harta. Ada juga kawan saya yang muslim tapi dia tidak mendapatkan harta. Mudah-mudahan kawan saya yang muslim tidak mendapatkan harta ini dimurahkan rezekinya oleh Allah melalui zakat infak yang saya berikan. Itu kan enak ceritanya Ustaz Fajrul kan? Yeah. Daripada marah-marah ketika mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal atau infak dan sedekah. Memang di sini Ustaz sangat ditekankan sekali alaihin da'iratus sawi. Artinya apa? Musibah itu pasti datang. Karena membahasakannya alaihin. Maka kenapa setelah itu Allah mengatakan wallahu sami'un alim? Kira-kira apa rahasianya dari Allah katakan tadi, Allah firmankan tadi alaihin da'iratus su dengan wallahu sami'un alim? Artinya di sini walaupun mereka itu masih banyak melakukan maksiat atau melakukan perbuatan yang tidak diridhai Allah, tapi juga di sisi lain Allah juga Maha mendengar. Tidak hanya itu saja. Kalau mereka itu mau bertobat, Allah itu membuka pintu tobat. Membuka pintu tobat. Kenapa? Karena Allah Sami'un Alim. Ya. Jadi tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga sangat-sangat mengetahui. Iya. Kalau saya melihat ini Ustaz Fajrul, yattakhizu ma yunfiku marghaman wa yatarabbasu bikum dawair. Jadi kecenderungan masyarakat nomaden ini cenderung kikir Ustaz Fajrul. Iya. Kikir. Kenapa dia kikir? Karena dia payah dapat. Orang yang payah dapat membuang pun payah. Dia payah mendapat, maka dia membuang, memberi pun payah. Seharusnya dia berpikir terbalik. Saya memberi banyak karena saya dengan memberi banyak dapat pun banyak. Tahu Ustaz Fajrul? Apa bedanya? Kalau dia berpikir saya gimana mau memberi, orang saya dapatnya pun susah, dia harus memberi banyak supaya dapatnya mudah. Tapi ada juga Ustaz, dia mendapatnya senang, banyak, tapi memberi juga susah. Gimana? Mendapatnya banyak, memberinya susah. Memang ada tipe orang kaya, kaya karena kikir. Ada banyak juga kita menemukan orang yang kaya, kaya karena dermawan. Bedanya kaya yang kikir dan kaya dermawan, orang yang kaya dermawan ini banyak kawan. Kaya kikir ini, kalau kebakaran rumah dia atau mogok mobilnya di jalan, satu orang pun tidak ada yang mau membantu dia. Nah, inilah dia. Jadi prinsipnya, ya Anda kaya nikmati sendiri, tapi Anda tidak memberi berkat kepada penduduk sekitar. Itulah ajaran zakat, infak sedekah, supaya kita dapat berbagi kepada sesama kita. Makanya ketika Allah berfirman, Allah Sami'un Alim, ya kan? Allah juga mengetahui apa yang mereka sembunyikan dari kebencian di hati mereka. Artinya mereka tidak dapat luput dari pengetahuan dan pendengaran Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kekuasaan Allah yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Tidak melihat dari perbuatan dan sikap kaum kafir tadi itu, tapi ingatlah bahwasanya Allah tidak pernah luput dari pengetahuan dan pendengar apa yang kita laksanakan. Baik itu positif ataupun negatif. Maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita untuk mencari keridhaan Allah lebih tinggi lagi. Akhirnya kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.